Al Hadis Tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kowe masjid itu apa piye. Padahal akhir hayate Nabi ku wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayate Nabi ku salat mungkin madhep Ka'bah, Ka'bah sing terkenal sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa? Falanuwalliyannaka kiblatan tardha. Ka'bul Ahbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali. Jadi ngakali ku yo oleh, Ka'bul Ahbar yo wong saleh tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kulon udih, kulon nak solat mereka perasaannya madep, mereka lagi kulon. Jadi gamane kon gaya masjid gurine sokro, pokoknya watu sing digo mekrot Nabi jenenge sokro, gak jenenge apa sokro eling-eling. Kon gawe masjid gurine sokro. Jadi kon awang Islam solat otomatis yo madep sokro, yo madep Ka'bah. Jadi setiap kali bae Ka'bul Ahbar, ben khas Yahudi ne yo ije, khas Islami ije. Jadi untuk loro-loro nih, faham gak? Jadi kon gaya masjid sangguri nih, sokro. Ben kok solate? Yo madep sokro, meskipun yo madep Ka'bah. Umar miso-miso, wailak jancok gue. Utak kamu cek Yahudi, wak padum aku ben madep sokro, ben cek koyok wong Yahudi. Ngamu Umar. Ora, aku bangun masjid apa mungkuri sokro. Tenan. Mulane masjid Umar teng masjid Aqsa niku madep Ka'bah, mungkuri sokro, jadi saat sokro nasibnya saat itu dibokongi wong sholat gara-gara Umar mau berbau-bau Yahudi ya wong kok kotak yang ngono ini masjid Umar itu mungkuri sokro ini kalau ini pas di Palestina ya sholat di sokro perkara ini ben tahu sholat gak mungkuri sokro tapi ya sholat di masjid Umar kergani Sayyidina Umar tapi sampai nak sumpah di masjid Aqsa sholatnya mungkuri sokro. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Ahbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi kumat kowe usul kok ngono terus iku. Faham iki sampean harus sejarah. Iku yo Nabi ra menang. Terus terusane cerita sing luwih parah meneh. Wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantinopel kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku dak kunjung ana futuhat nganti pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel iku Turki. Paham ya? Dadi sangka didhawuhna Nabi Imam Bukhari rawine wae tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700-800 Hijriah. Ayo saiki kena kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun yaiku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel mulane masjid biru tengene Turki jenenge Masjid Al-Fatih masjid apa Al-Fatih mergo sing buka Pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Usman, jadi kita juga kesusu. Wong soleh saya juga kesusu. Anak Karmen, Bokarlan, Mondok juga jadi kiai. Lah kiai latihan kan, bapak ora kiai. Aja ni rasa kesusu soleh to. Engkau anak kiai, engkau putune sulama, terus putune nih kaliber nak tepat. Oh, tapi nak kesusu tetap perkoro. Pokoknya bangsa kesusu. Lah kecuali nak jadi kiai soleh, pengaruhnya sekedarin, enggak apa-apa. Tapi nak sing over itu mesti kepleset. Mergo kesusu ku pokoke rapi. Dadi paham ya, maksudnya kalau namung cerita nek ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Lah saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno. Saiki pokoknya sekudune saiki ku repot. Ayo pentingnya ngaji ben kowe roh data nggih roh data pun paham nggih gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener kowe bakal nguasai dunia wong-wong kafir sok ben kesingkir ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut Madinah aksarunas iku kafir

ana gunane. Beda ya. Walane takoki hasud iku piye dosa. Tapi kok jumone gak ana gunane. Barokah hasud iku wong rusir-rusiran. Terus ana penyebaran napa? Islam. Mane Abdurrahman dakhil ke Pelayu ning gone Casablanca ya barokah terdesak. Tapi akhirnya jadi kerajaan yang nopo Casablanca, jadi Maghribi. Maroko riyen nopo Maghribi, mergo barate Mekah, barate Syam disebut nopo Maghrib. Mulane nggara ana Syekh kok kula njara wong Yogya jenenge Syekh nopo Maghribi. Mulane ning daerah Parang Tritis ana makome Syekh Maghribi, ning Tuban ana nopo jare Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira disebut loro. Mergo anggere daerah Maroko disebut Maghribi. Masa aku jenenge wong. Ya ora iku tukang juru kuncine ora jeneng ngger kok kula disebut napa? Maghribi. Piro-piro mok loro. Ora 20 meneh. Dadi paham ya, dadi iki pentinge ngaji. Terus janjine apa iku mesti bener. Masalahe kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing As-Shadiqul Masduq mawon ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih. Di riwayat Bukhari ditulis Lataf Tahunnal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum apa terjadi. Ratusan tahun sampai awal-awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka oleh Pangeran Sinten Fatih zaman pemerintahan apa Ottoman. Saiki wong senengane apa kesusu. Lah nek mboten kesusu nggih suatu saat tetap. Engge wong Indonesia 600 tahun mun saiki wis koyo negara Islam. Wong tatonan yo mulutan, wong ra salat yo kaji. Wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong kliru wae Islam, wong kliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kulo sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik yo mulutan, tatonan yo kaji tapi ra salat. Gaya-gayane wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing ngrapati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam dunia ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Saking pintere hukum po saking pintere ngelah po piye pokoke hukum. Dadi gak ana nah Islam ning Arab kan wis model ya ngger sunah Rasul wonge jenggote ngene carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendakep kowe beda-beda. Carane sholat gayane beda-beda, carane wiridan. Mutahlilan wong beda daerah nggih beda. Wis pokoke wis kondang tenan wong Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat do bingung. Ngono kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, lu bingung tenan ngadepi Islam Indonesia iku bingung tenan. Kulo nate digojel ulama Syiah. Nak gojel ngeten wae intine, Pak Bah. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah saya nanti masuk neraka karena saya sabu sahabat, misai sahabat. Tapi Anda umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu Jupe itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Akidahnya bener tapi aurate gak bener. Nak wong Mekah walian. Mbok ra salat lah yang nutupi aurat. Jadi bingung. Jadi maksudnya lah wong Indonesia tenang ya, wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Dame. Nak wong Arab ra salat lah berukut. Lah nek ora ngerti, lha yo ben kowe sadar Islam Indonesia opo maksudku paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa wae bingung. Lah anak roke jadi setuju dadi gak. Jadi dia gak nganggep itu problem ya, jadi itu kan. Lho iya akidahe do sunni, artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni, mbok sebut sahabat muni radhiyallahu anhu. Tapi ra kon nutupi aurat. Oh, itu rezeki ini, sampai mikir ini. Lah saya tuh curiga, kenapa tidak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan Yogi ini rukin-rukin niku? Panjang itu dianggap enggak masalah itu. Jadi tidak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh. Wong karuan rasulat kok gaya pakaian ini ifah berukut. Nah, sama wong Iran sing rasulat itu berukut tuh, berukut. Wong Mekah sing rasulat lah. Wong Indonesia sholat lah. Lho, lagi kok. Lan ora usah dadi pengamat. Tapi enake pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Lho ndekne dhewe cek takok ono sing bayari. Lah yo nek iso dadi rezeki, ndekne dhewe cek takok kok. Di ono sing bayari, wis aja rezekine. Paham gitu, terus ojo kesusu. Pokoknya intinya pesan kula ngaji teng mriki, berdasar hadis sahih dan kenyataan tu banyak janji Allah dan Rasul. Ora kudu kasil sak niki. Kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun. Nggih semacam-macam lah kados sakniki wau kan dhewe akhire Islam nganti tok penjuru dunia. Lah saiki misale Islam tok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai teng kene Australia. Teng Australia ono kampung ampel. Ngomongane nggih omongan ala Surabayaan mergo. Nang nggih teng Suriname nggih ono wong Serak, wong Sragen, wong Salatiga. Niku agamane ya do Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam, mbah bae napa? Islam. Dadi nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nak pengeran ngersano ya. Nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nang pengeran ngersano iso wae. Lani teng Amerika iku malah ono kampung Maduro. Lho, piye gitu. Ya berita gembira, ya tenan. Nak teng nyusa kan pon enten toreko Naksabandia sing dipimpin Syekh Hakoni, Syekh Kabani nak basa Indonesia. Niku tore kom Naksabandia nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabandia ning nyusuk ribuan umat iku. Pinggir apartemen wong blodor-blodor sing wong do joban wiridan napa Naksabandia. Mlaku lho nak pangeran ning nyusuk ana tore kono apa? Mlaku. Apa pangeran ngersano? Wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv ya ana masjid. Ya mlaku. Do mondok ning Madinah imam-imam masjid. Ning Tel Aviv mboten teng pangeran ngersano wis. Mulane nggone mimbari ditulis ya nafsu la taqnati min zallatin hadu malam iki kok iki piye. Artine kan nganti roh burda kan ngalim. Ora trimo roh sahadat tok roh burda. Wis pangeran dadi waya bawa illa yutimma napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja, sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik, hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ono tandingan, ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena. Jadi, oh itu agak mengganggu. Lalas yang pertama untuk Islam, Ahmadiyah. Jadi ini ku perkoron, ini ku rati perkoron. Jadi kalau suwon jenengan namun kesusu gih terus ngono kesusu rapi. Khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilu. Nah, ayatku tetap tak ketokno tapi ge aja kesusu. Ko sahabat iku yo ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, mbahku iku mualaf. Sing Islamno iku futuhat zaman iki cerita. Bukhari itu jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jufi bin Bardasbah. Di jenenge itu cara Indonesia itu bin Karmin Bokarlan Bardasbah itu ras bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono itu putune wong mu'alaf jenenge apa? Bardasbah. Dua anak Ismail isrodok kiai, dia anak Muhammad alim ngono dua kitab sohe-sohe kitab sa'usi Al-Quran. Yo ya proses tu putu, paham kan yo? Mulanya kena kiai tenanan, aku dimulai saya kis kiai ni nengin nengai engkau. Nak kesusu yo, ya berat. Oleh nak oleh oleh, soai kau merecit, tapi engkau ceblok yo. Yo melecit juga, maksudnya terjun apa be? Bebas. Gaya kalau ni aku niteni data-data ulama sak dunia, aku gak ada biografi ni. Gaya kalau gitu kepentingan di kemawon. Sa'urikum ayati. Fala tastajilu. Jadi somben ku ayat Allah mesti di. Sani kan ketok. Rian wong janggal. Kula nu menangi gek cilik kula nu angger dadi bupati camat wong ra salat, angger kapolsek kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kula nak ono pengajian kudu izin, mus bar izin cek dingel-ngel angger to rian pengajian. Saiki walian pengajiane bupati teko kapolsek kapolres nak diundang sen. Nang ndi sampe pengajian dingel. Lah zaman iku ke maca wa'ada kan. Ndi dibuka piye pengajian wae? Angel, saya ini bupati, gubernur sampai presiden sewan kiai. Dhisik, wis koyo mohal. Wis pangeran kersa. Tapi barang wis kebuka sing korupsi ya kiai lah ya sembah lah. Lah iku kan resiko nae. Wes peristiwa Bangkalan anggere kiai dek domelo izin sebab ya ora usah izin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Nah, sugih dosane ya. Kedonyan kok eh, biasa barang normal biasa. Wah niki kula tangisi tenan Gus niki musibah, musibah piye biasa wae. Mosok wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane yo. Ya korupsi niku. Sing jelas sampun kesusu. Mergo yo ngoten niku. Terus sakniki mesti teng Jepang niki fenomena jamaah tabligh yo pun kuwat. Di Belanda, di nggih mun kathah lah orang Islam di mana-mana kathah. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam, mulai kathah. Bos-bose nggih Islam. Nak contoh sing rada absurd gini, wong sing gendak Lady Diana nggih wong napa? Islam. Ya, tapi kok elek no contohnya, tapi wong Islam. Tapi kan gaya iso macar napa? Lady Diana iso macar. Nah intine wong Islam ku wis tok ndi-ndi. Tapi nak soal kuwi maksa saiki ra iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Yo keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik ku kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga ndak bisa. Nah, kota suci orang Kristen tuh di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya ndak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya ndak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Nggih mboten. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara enggak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti paham nggih. Padha kalah kok malah ke sing ati cilik kan ketok setane. Lho nggih kan sama-sama kalah. Wis biasa. Mergo nek ke meyakini kalah kok malah janggal mek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki padha kalah. Nyatane orang Kristen ndak sukses duwe kota suci ning tempat kelahirane Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Francis of Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungane? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Wah, bingung kan? Ulah nerang no? Lahirin yang klub dia, wah bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Lagu ini kudu mikir, kau jauh terprovokasi tiang-tiang sih nggak tahu ngaji. Butuhin yang saiki-saiki, wow, lengi-lengi. Sing ono hati sesokai mawon. Futuhati Syam ngenteni era Sayyidina Umar. Melane ning Masjid Aqsa no masjid napa no masjid Umar. Mergo pertama sing gawe masjid sinten? Umar. Dadi padahal Nabi ngendikan zaman sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman napa? Sugeng. Pun kula terusno nggih ben mbon niku sing niki hukum-hukum sing ringan. Ya ayyuhalladzina amanu heleng-eleng wong sing iman liyas ta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Liyas ta'zin supaya jaluk izin, jaluk pamit kum isiro kafe. Ini ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sopo alladzi nawang akeh malakat kang miliki apa imanukum piro-piro kekuasaan siro kafe. Minal abidi sing piro-piro buddha walimai lan piro-piro amat. Walladzina lan wong akeh lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladzina al-huluma. Ing ngipi metu mani mingkum sing siro kafe. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhrar sing piro-piro sing merdeka. Lan wa arafu lan wis ngerti sapa ngake amron disa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilinge kaya cara kiai nu candalem nggih, nek cara majikan nggih anak buah. Iku aja slonang-slonang mlebu omahe majikan tiap hari ana aturane. Salah sama rot kudu njaluk izin ning telung wektu. Fi salasati awqate ning dalam telu pira-pira wektu. Ming qabli salatil fajri siji sedurunge salat fajar. Wahina tadouna lan nalikane nglepas sira kabeh siabakum ing baju sira kabeh minadzuhirati saking wektu zuhur e wektu zuhri tegese buka ing dalam wektu zuhur wa mimba di salatil isya lan saking sause salat isya salasu awratil lakum utawi kowe iku di telung aurat lakum kedue sira kabeh biraf iklan rafa khobar mubtada'in iku dadi khobar mubtada wa yuqaddaru nggih wa kudira nggih Wa kudira lan den kira-kira ana ba'dau ba'dal mutada apa mudhofun mudhof. Wa koma. Wa muqaddarin nggih. Khabaru mubtada'in mem nggih, muqaddarin nggih. Niku kula wau. Muqaddarin kang den kira-kira ana ba'dahu kang sakwise iki. Ba'dahu mudhofun kang utawi sakwise khabar mudhofun mudhof. Waqo malan jumeneng apa al-mudhofu mudhof ilaih maqa mahu ing panggonane mudhof sing dibuang. Eh hiya auqatun. Wa binasfi bi tawdhiri auqat man subhan halid dinasono batal halid batal min mahal lima. Saing panggonane perkara qabla sedurunge ikilah mudhof. Qamal mudhof ilaih maqa mahu ya li ilqa isyab. Uta hadil auqat li ilqa isyab krana buka pakaian tabdu kang pertilofia ing dalam auqat apa aurat pira-pira aurat. Dadi ning ngaten iki intine masuk kowe majikan, masuk kowe kiai, masuk napa, masuk di candalem orang-orang dekat. Nak masuk kok aja slonang-slonong. Kok nak pas wonge pas buka napa aurat. Dadi niki etika-etika Islam. Mulane kula niku ora pati seneng wong sok akrab slonang-slonong nggih ngoten niku. Orang itu punya privasi keluarga. Lah dulu zaman Nabi niku mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lah niku riyen dari ki unike Quran nggih, bar bakas berat urusan perang, urusan futuhat, bariku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk. Lha iku khase Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kados wau sing kula critakno. Meskipun sudah nguasai sam niku Umar tetap mikir jo sampe salate wong Islam ku madhep sokhra. Nak ngati madhep sokhra perasaane wong ijek madhep sokhra ora madhep Ka'bah. Terus niki etika-etika misalnya anak sing pun gede ora oleh turu mbek ibuke, terus anak sing wis meh mak balek kudu ora oleh sak omah, sak kamar lah. Mergo napa lam yabluhul khuluma minkum tapi wis ba'arofu amron nisa nggih wis roh, wis roh di sahabat lah cara Jawa niku ora oleh. Terus lesa ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu Malik tegese pira-pira budak wasibian lan cilik-cilik junahun napa dosa fituhuli ing dalam mancing alaikum ngatasi sira kabeh biwir istidzanin kelan tanpa pamit tapi ba'dahunna sause ikilah waktu telu iki ai ba'dal auqat sause pira-pira waktu asalan sati kang telu. Lah kadang sing salah sing tuwa ning gone wektu oleh mlebu jek blodor lah iku salahe dhewe. Paham nggih. Hum ta kabeh utawafuna iku sing sering mlebu kabeh mlebu metu kabeh alaikum ngatasi sira kabeh li khidmati krana khidmah. Ba'dukum te sebagian surah kabeh ku ala ba'din ing atasi sebagian. Ba'dukum te sebagian surah kabeh ku tau iphone ku melebu tau melebu metu ala ba'din ing atasi sebagian sing liya. Wal jumlah tu te jumlah yang mu'akidatu naukiti lima marim perkara ku belakang sedurungi hadil jumlah kadalik. Utai mengkona-mengkona kabeh kama bayana kaya oleh nerangno sapa Allah Ta'ala. Ma yang perkara zikra kang den sebut apa ma yubayinu jelasno sapa Allah wa lakum mani surah kabeh ayat yang pura-pura ayat. Ayil ahkama te kisi pura-pura hukum. Wa wahu ta wa alimun iku zat sing pirsa bi umuri khalqihi lan pira-pira urusan makhluk Allah hakimun tur zat sing bijak bima lan perkara dabbarahu kang ngatur sapa Allah Ta'ala hu ing ma lahum kedhe ibad wa ayatul istidzani uta pira-pira ayat lahum kedhe wong akeh uta ibad nggih wa ayatul istidzani uta ayat jaluk pamit kila dindawono mansukha uta ayat ku mansukha wa kila la sajane ora mansukha jek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa nganggap sepele fi tarkit istidzani ing dalam jaluk izin. Wa idza balagha lan alikane tumeka sapa al-atfalu pira-pira cah cilik mingkum sang sira kabeh ayyuhal ahrar. Nak cah cilik wis tumeka al-khuluma ing umur balik. Fal yastadzinu mongko kudu jaluk izin sapa atfal fi jamil awqat ing dalam sebagiane wektu. Dadi kowe nak dhewe anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu jaluk izin. Kama stadzana kaya oleh jaluk izin sapa aladina wong akeh mingko bihim sang sedurunge wong kabeh. Sedurunge periode iki ayyuhal ahrar tegese jalu izin wong semerdiko al-kibar kang gede-gede. Kadhalika kaya mengkene yubayinu jelasna sapa Allah wa walakum manisi rokora kabeh ayati imbra-bra ayati Allah. Wa wa ta Allah wa alimun dzat sing pirsa hakimun dzat sing bijak. Dadi gamane wong kepengin mlebu omahe wong, masih anak dhewe iku nak wis umur balik iku mlebu metu kudu izin. Tapi ayat iku dimansuh ora kudu, tapi jare ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. No. Kulo ndek cerita lucu niki cerita lucu dunia wali gitu. Terus teng dunia wali sing sanat-sanat kulo nganti Kanjeng Nabi riyen nang Mekah ono jenenge wali Zambil niku terkenal terus ya wali rodok jadab niku nggih periode ne sing aran Ianah pokoke periode-periode niku lho kira-kira saking kulo empat guru dari saya itu ada seorang alim alamah dan populer udah anak ayu. Riyen santri yo nakal, semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres. Timbang kaya nasab dhewe kan repot. Nyapa cangkokan kok anake diceluk Gus, diceluk Ning kan damai, timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih napa. Karena orang Mekah itu mlebu nak ning Jawa kan enak mlebu metu bebo nyila palu barit kan iso. Mekah kan gak iso. Satu-satunya iso mlebu dapur iku nak dekne dadi tukang banyu. Akhirnya dadi tukang banyu. Ya riyen kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Bebo adol banyu. Lah banyu kan ekstrim tenan. Kelase diterone jero jeding. Padahal jeding wong paling rawan buka napa? Akhirnya roh dekne. Roh ninge pas gak jilbaban, no ya roh pas sanduan tok bareng macam-macam pokoknya nakal lah santriku nakal. Banyune murah, saya seneng aja mergo banyune murah. Banyune murah khusus sing ndekne adole nang masa iku tok mau liane. Undene ning liane ra di kepentingan. Undene mau kepentingan apa? Mlebu niku. Sesuai saya paham, paham perkara wali, perkara indikator gak bener bakul banyu sitok kan ya aneh maksudnya orang ning omah liya. Sese ditakoki, "Cung, nak ge kepengin dadi mantuku gampang ora usah mbok rewangi adol banyu." Anjen wali, saya mah wali. Lah napa, Mbah? Ki salat ning Masjid Haram 40 dino saf awal, gak oleh lodang. Kok hari ke-40 kondo aku, langsung tak rabekno pas iku. Tenan ya, wah nggih. Sholat ya, setar dina akad ditanggali din. Setar sof awal 40 hari gak tahu lodang itu tiang Mekah nih. Kena buat tiru kan lodang gak tahu napa. Asik, sholat pertama ya demi cewek, sholat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Wis mulai emang asik jamaah, mulane masyhur. Buat ini penting gue fatwa kulo teng jenengan. Jadi makanya masyur ibadah pertama ura kudu ikhlas. Wis-wis ra ikhlas dewi. Makanya masyur ini Imam Ghazali mondok ura krono ni golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil ku melarat. Nopo ya tim. Dunia ni bapa ente. Akhirnya pak de ni wasi ni konco ni bapa ibu. Ini satu ni cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi caiki kudu didakok. Yayasan bentok mangan akhirnya di pondokno tapi yura ikhlas pertama golek mangan koyo ruhin ngaji pertama nggih dari bujur sesuwe kok ngajine sampean kan butuh ra nang omah sesuwe kok ikhlas dhewe paham kok ikhlas dhewe hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20 pas hari ke-40 lali tetap sholat diparani mbek saya digandeng dijak mulai ayo mulai jeng badhe nopo sih. Ya mulai ya rapi kan hari ke-40 jadi waya kita akad nambah anakku ngenyak uang saya sholat ibu bawa ijoli anak maksudnya ngamuk dia tersinggung ngenyak uang saya sholat ya tidak bawa ijoli anak jamaah patang pulau dina itu saya opa itu bebas ngon rokok malah nih mereka malah saya difatwani mereka masyur ini riwayat hadis uang sing jamaah mudawi 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro atani siji baro atun minan nar wa baro atun minan nifak 40 hari sebab piye critane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah aku ora roh iku wis ora roh samel-melo aku sing bangsa salat napa arba'in niku terus dadine seminggu ora roh iki yo cetak kok Pak sing jelas nek keyakinane kitab-kitab 40 ya 40 dino tapi mbok khusus Madinah jare napa arba'in ini mau cukup napa seminggu ke? Pinten? Patang pulau solatan kan? Buatan patang pulau dino semboy guys. Lakoni ngono air rasa debat. Malah debat gue serius. Sokai tau orang. Lagi malah dijak gue lagi kita perar roh malah isin tuh. Semeneng aye. Mengarik gue agar takut kaji gus jari nih hati solat arba ini sokai bodoh ibu sih. Lagi ada takut isom aja kita. Buatan sakai rasa takut beberapa roh aye malah debatnya sopan panjang. Alhasil bareng ketemu kiai ini aku ngamuk kiai ini apa santri ini ngenyak uang bah sholat jadi joli anak jenengan moh opahe sholat jamaah patang pulau dino itu terbebas sangka neraka. Jadi ora trimo-trimo anake jenengan. Lah terus piye, nggih mboten sida nganyak wong jenengan. Mulih. Bareng mulih saya sing gentenan memohon, tenan juga aku jaluk, kowe kudu gelem dadi mantu. Aku pede mantu sing ikhlas. Lah saiki diwale. Nah, tapi nggak mau tenjar akhirnya gelem juga nih. Jadi akhirnya mertuane untuk mantu sing ikhlas. Dek nih baru kayak ikhlas jauh tetep kan tuh. Nah, ibu nak bisa buat tiru kondang tenan nih. Jadi wes balik kanan berarti ikhlas. Akhirnya kayak ini moncong tenan jeng aku kudu situ jeng. Aku kepende mantu wong ikhlas. Jadi akhirnya canomiku gelem kesake kayak ini. Bukan sesuai rencana ya. Tapi berhasil betapa baru kayak ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa dilatih. Mbak Maksum Lasem Bapak Rian nanti ngaji teng kajen gitu, gini sarang gini, nanti ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini. Dan ini Mbak Maksum sering digoslok. Ya Mbak Maksum Abe Bali Maksum Jogja ini Mbak Maksum ya sering digoslok antar kiai. Ono kiai ora seneng wiridan ya. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho, ora wiridan terus eling pangeran ya ora eling pangeran to. Digojlok. Gayamu sum nak bar salat nek wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin ape melayu to jarene. Padha kiyaine maksud gojlok. Nah, aku terang-terangan semes daripada demi santri ada ora wiridan sih, penting eling pangeran ning dindi. Terus Mbak Maksum jawab. Iya, aku pertama wiridan ya demi santri. Sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwe-suwe ya lali. Lah pas lali gue ikhlas. Masyhur dewe Mbak Maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri. Mosok ngimami santri sak menambane salam pelencing sing mbok wiridan. Kedua ya mbok. Suwe-suwe rak lali. Lah pas lali iku ikhlas menjare Mbak Maksum. Iya pertama ngono suwe-suwe lali. Lah pas lali iku ikhlas. Jadi mulane masyhur tolapnal ilma liwairillah fabaiyakuna illa lillah. Jadi wong oleh motivasi pertama yura ikhlas ngerti dilatih terus suwe-suwe ikhlas kalau canom mau pertama sholat jamaah ya demi cawedok itu sampai hari ke 10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah siswa wis asik sampai tersinggung ketika api dijoli untuk cawedok ngenyak uang bah sholat di mau dijoli cawedok faham gitu. Terus kowe pertama ngiyai mungkin ro kepengin latihan pidato koyo Ruhin kok pengen ro wancen dadi mubalig ku hasil e akeh. Ya oleh ngono akhire ngaji. Engko waya ikhlas sak terus moh dhewe. Terus sesuk ya ora payu dhewe tenan. Ya oleh kowe ikhlas tenan. Lah kok wis ikhlas diangkat pangeran payu men. Meneh, lah pasti kowe wis napa? Ikhlas. Dadi ikhlas yo yo proses. Wae kabeh yo napa? Proses. Jadi mulai riyen wong belingi ya lah ya mergo ning Mekah iku mi balik wae ning ayat. Nak mlebu omahe wong kudu pamit. Lah pamite angel, santri mau pikir lah nak mertamu tok gak roh. Akhire ibu-ibu adol banyu kasil ini. Wah iku kondang tenan cek kuwi. Bakul banyu jamaah 40 dina bebas kon neraka baru kaya ikhlas entuk anake kiai. Wah kondang tenan wis. Tapi sing iso ngalami ngono ya sapa kan ya. Thank you.